wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Dai Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu bagi kita semua, terutama bagi kita umat Islam yang senantiasa cinta Rasul, cinta ajaran-ajaran Rasulullah. Tema ini adalah cinta Rasul. Dan kami hadirkan di studio seorang narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakah. Alhamdulillah Ustaz, sibuk terus keliling daerah Ustaz ya. Ya, tugas. Baik, tugas. Pemirsa, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jauhari MSI menjabat sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, satu hari yang istimewa karena kami kehadiran para peserta pemilihan penyuluh agama teladan tingkat nasional. Mereka hadir dari 33 provinsi yang pada hari ini alhamdulillah hadir di studio. Assalamualaikum. Teman-teman dari berbagai daerah dari 33 provinsi yang hadir di studio TVRI nanti akan ikut berdialog bersama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jauhari. Dan pemirsa, sebagai selingan kami hadirkan seorang pemudi, seorang mahasiswi, yang seorang penyanyi yang cantik, yang alhamdulillah suaranya luar biasa, Eren Surbakti, nanti di tengah dialog akan membawakan lagu Rindu Rasul sesuai dengan tema kita. Dan kemudian Anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI pagi hari ini kami mengangkat tema tentang cinta Rasul dengan narasumber Al-Mukarram Dr. Nas Haji Ahmad Jauhari MSI. Baik, kita mulai perbincangan kita tentang cinta Rasul. Pertanyaan yang pertama tentu saja adalah mengapa kita harus cinta Rasul? Tafadhol Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahu mawala. Saudara-saudaraku yang hadir di studio dan kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa hari ini kita mengangkat tema cinta Rasul? Ini ada problem pada umat kita. Kita tahu pasti dan sudah jelas kita mendengar ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Di sana disebutkan bahwa sungguh benar-benar telah ada lakum buat kalian semua fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang bagus. Nah, seseorang bisa meneladani orang yang diteladaninya, tentu harus ada daya tarik bagaimana orang yang menjadi teladan kita itu. Dan daya tarik yang paling utama adalah cinta. Orang kalau sudah cinta sama seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang itu semuanya akan ditiru. Apalagi sudah dinyatakan sebagai uswah. Tapi kalau tidak cinta, bagaimana kita akan meniru kalau enggak cinta? Oleh karena itu, untuk mengapresiasi ayat ini, maka mutlak harus adanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam konteks cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan ideologis. Yaitu alasan dari ajaran agama, doktrin-doktrin agama. Yang kedua adalah alasan filosofis. Nanti akan kita lihat rasa cinta dan kemudian dan keteladanan hubungannya bagaimana. Dan yang ketiga adalah alasan historis sosiologis. Nah, dengan tiga alasan ini nanti yang akan kita kupas bersama, mudah-mudahan akan tumbuh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya mestinya diajarkan sejak kita anak-anak. Nah, kita sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah syahadat dari kecil, tapi kita enggak diajarin bagaimana cinta kita kepada Rasul. Ya adalah misalnya membaca selawat ya, kemudian mendengarkan kisah-kisah Rasul, tapi nampaknya ini masih perlu ditingkatkan penggarapan upaya menanamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ustaz. Nanti kita jelaskan alasan-alasan ideologisnya apa, kemudian alasan filosofisnya apa, dan alasan historis sosiologisnya itu bagaimana. Baik, subhanallah. Syukran, Ustaz. Pemirsa, ini satu tema yang menarik dan perlu ya, di tengah adanya masyarakat kita yang ngefans kepada para penyanyi-penyanyi baru, para tokoh, para artis, sehingga kecintaan kepada Rasul menjadi terabaikan. Nah, oleh karena itu mari kita gugah kembali menumbuhkan cinta kepada Rasul. Dan pemirsa, sekali lagi kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami kehadiran tamu-tamu dari seluruh wilayah di Indonesia, dari 33 provinsi. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah para peserta pemilihan penyuluh agama teladan tingkat nasional, dan kami ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk berdialog dengan Al-Mukarram Ahmad Jauhari. Beliau adalah Direktur PENAIS, Penerangan Agama Islam Departemen Agama. Saya persilakan, tafadhol, Bapak Ibu Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Haji Basir Rais, sekian nama, utusan dari Provinsi Riau. Riau, ya. Cukup menarik apa yang kita bahas pada pagi ini. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada beliau juga Allah sampaikan Al Quran. Tentu kita memperbanyak selawat. Ya. Namun pada kenyataan, selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya nampaknya pada masyarakat ketika nama beliau disebut. Sementara Allah sampaikan selawat itu, Allah, para malaikat juga berselawat kepada Rasulullah. Jadi konteks Ustaz, bagaimana umat sekarang ini agar mampu memperbanyak selawat, bukan hanya ketika nama beliau disebut, tapi beramal dengan selawat. Jadi bagaimana ke depan cara atau upaya kita agar umat Islam terutamanya betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW dan beranjak selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ustaz Basri Rais, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tema yang kita bicarakan pada. Nama dan dari mana, Pak? Mohon maaf. Nama Haji Jajang Sukandar SAG, utusan dari Jawa Barat. Ya, silakan. Menarik sekali tema yang kita bicarakan pada pertemuan ini, yaitu tentang cinta kepada Rasul. Sebagaimana kita maklumi dalam realita bahwa cinta itu bagaikan gelombang air laut, kadang pasang, kadang surut, kadang bertambah, kadang berkurang. Yang akan saya tanyakan, kiat-kiat apa saja agar mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul senantiasa pasang dan tak pernah berkurang. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah Nurjannah dari Provinsi Papua. Ya. Yang ingin saya tanyakan, fenomena yang ada, banyak orang menunjukkan cinta kepada Rasulullah hanya zahirnya saja, banyak bersolawat dan sebagainya, tetapi sifat-sifat Rasulullah, perilaku Rasulullah tidak terpatri dalam diri orang tersebut gitu. Misalnya karena saya di Papua banyak berinteraksi dengan orang-orang yang non-muslim, Rasulullah sangat menghargai walaupun jenazah orang yang non-muslim lewat, beliau berdiri untuk menghormati. Tetapi ini jarang sekali kita menghormati, bahkan kita tega menyakiti, jangankan yang non-muslim, yang sesama muslim saja kita tega menyakiti. Ini fenomena ini apa yang salah? Kita bersolawat bergema di mana-mana, tetapi sifat dan perilaku Rasulullah tidak terpatri. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk sesi pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari utusan Nusa Tenggara Barat. Iya. Yang ingin saya tanyakan, kecintaan yang berhubungan dengan Allah tidak ada batasnya. Tetapi ketika berkaitan pada manusia, ada standar, ada ukuran yang harus kita berikan. Itu terpatri dari syahadat kita, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu menyebutkan dibenci manusia Muhammadnya dulu, baru kemudian utusan Allah. Nah, standar apa yang bisa kita terapkan dalam kecintaan ini? Karena kalau berlebihan cintanya kepada manusia, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Menarik-menarik ya, tidak salah kalau mereka menjadi pilihan ya, iya, utusan dari provinsi. Tapi dah Ustaz. Oke, alhamdulillah ini saya jawab secara umum ya, nanti bisa diambil saripatinya dari semua ini sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya. Yang pertama, ada beberapa alasan kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya katakan tadi bahwa yang pertama adalah alasan ideologis. Kenapa? Sebab cinta kepada Rasul menjadi ukuran iman seseorang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wan nasi ajma'." Belumlah sempurna iman seseorang manakala aku belum lebih dicintai oleh dia dibanding dengan cinta kepada anak-anaknya, dibanding dengan cinta kepada kedua orang tuanya, dan dibanding dengan cintanya dia kepada seluruh manusia. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, nanti akan kita bicarakan dari alasan-alasan yang lain. Ada beberapa hal yang tadi juga sudah saya sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala buat kalian uswah hasanah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Realita kita juga merasakan bahwa bagaimana kita akan bisa menjadikan baginda Rasul sebagai uswah kalau rasa cinta saja tidak ada. Barangkali keberagamaan kita ini karena ya, kalau tidak sholat kita berdosa, kalau kita tidak menebarkan kasih sayang berarti berdosa, semata-mata karena itu untuk tingkatan kita. Tetapi pada saat kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasul sholat, bagaimana baginda Rasul bergaul, bagaimana baginda Rasul memimpin, bagaimana baginda Rasul fatona, siddiq, amanah dan seterusnya. Kalau kita sudah cinta kepada Rasul, maka sifat-sifat ini dengan sendirinya kita akan berusaha untuk menyelesaikan. Kalau kita cinta sama seseorang, apapun perilakunya kita senang. Jangankan perilakunya Pak, makannya senangnya dia ikan asin sama sayur asam, kita juga ikut senang. Iya. Makan sayur asam sama ikan asin. Tokoh lain mengatakan, ini dalam hukum cinta ini ya, cinta itu orang yang cinta kepada seseorang akan menyelaraskan hati dengan kehendak-kehendak kekasih. Wah, luar biasa. Ini juga termasuk keharusan dan hukum-hukum cinta. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta sholat malam, cinta sama anak yatim, cinta sama orang-orang mustad'ifin, tentunya kita juga kalau cinta Rasul akan ikut dengan perilaku beliau. Di situ hakikat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita akan bisa menjadikan uswah Rasul sebagai uswah kalau kita tidak kenal dengan beliau, kita tidak cinta dengan beliau. Oleh karena itu menurut saya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasul mutlak wajib hukumnya. Dengan batasan-batasan tertentu tentu, jangan sampai kemudian menjadikan Rasul, insyaallah tidak sampai terjadi begitu kita umat Islam. Tokoh yang ketiga mengatakan bahwa ini Sahal bin Abdullah namanya, selalu memeluk ketaatan dan meninggalkan penentangan. Oh, kalau kita sudah cinta, luar biasa, selalu taat dan meninggalkan penentangan. Apa yang dilarang oleh Rasul pasti akan ditinggalkan, tapi apa yang dikerjakan oleh Rasul pasti akan diikuti. Tapi syaratnya harus ada cinta dulu. Nah, persoalannya nanti bagaimana menumbuh kembangkan cinta itu, maka nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di sini yang barangkali yang disebut kiat-kiat apa saja ya kan, bisa menimbulkan cinta. Cinta kepada Rasul hanya zahir saja, bagaimana ini? Dan cinta kepada Allah tidak ada batasnya, betul. Nah, barangkali lanjut saja ya dengan kiat. Iya, silakan. Kiat-kiat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengenal benar siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini Pak. Suatu saat pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia. Ini luar biasa. Pada waktu itu malaikat Israel sudah datang, malaikat Jibril sudah ada sebetulnya, tapi belum hadir di dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya Rasulullah, hari ini saya datang tidak sekedar berziarah biasa, tapi ada hal-hal yang lain. Oh ya, silakan. Itu hebatnya malaikat Jibril. Tapi kalau baginda Rasul tidak berkenan, tidak apa-apa, saya kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau baginda Rasul berkenan untuk saat sekarang kita bersama-sama dipanggil kepada Allah, ya akan saya teruskan. Oke, silakan. Hadirin rahimakumullah, pada waktu itu baginda Rasul bertanya, malaikat Jibril di mana itu saudaraku itu? Oh, ada di luar. Kenapa dia di luar? Nampaknya malaikat Jibril itu tidak tega, Pak. Tidak enak gitu. Terus ya, biarkan dia datang di kesini. Datang, akhirnya ini malaikat Israel akan melaksanakan tugasnya. Dan pada saat sekarang ini Anda ada di sini. Saya pengen tanya dulu, sebelum malaikat Israel menjalankan tugasnya, saya pengen bertanya kepada engkau, wahai Jibril. Pertanyaannya begini, Pak. Apa hak saya pada saat nanti saya sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan pertama. Kata malaikat Jibril, bidadari dan surga sudah menunggu Anda. Pintu-pintu surga sudah terbuka. Bidadari sudah siap menyambut kehadiran ruh Anda. Baginda Rasul datar-datar saja, tidak ada ekspresi. Pertanyaan kedua, wahai Jibril, apa hak umatku pada saat mereka meninggal dunia setelah sepeninggal aku ini? Jibril mengatakan, Allah sudah mengharamkan surga untuk nabi-nabi selain engkau sebelum engkau masuk surga terlebih dahulu. Dan yang kedua, kabar gembira yang kedua adalah Allah sudah mengharamkan surga sebelum umatmu masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Baru ada ekspresi kegembiraan baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan, kalau sebegitu saya sudah merasa lega. Silakan Jibril menjalani tugasnya. Subhanallah. Cinta Rasul kepada umat. Rasul kepada umat itu luar biasa. Nah, kalau kita cinta Rasul, kalau kita tahu cinta Rasul kepada kita, bagaimana mungkin umatnya tidak akan cinta kepada Rasul? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Israel sudah menggenggam ruh baginda Rasul, dicabut sedikit demi sedikit, terasa sakit sakaratul maut. Sakitnya bukan alang kepala, sehingga beliau mengeluarkan keringat. Dan malaikat Jibril pada waktu itu melengos. Melengos itu apa tuh bahasa? Ya melengos, ya kira gitu ya. Mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan dari pandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Rasul bertanya, "Kenapa Jibril? Kenapa engkau alihkan pandangan engkau? Apa mukaku jadi menjadi jelek?" Kata Jibril, "Bukan begitu ya Rasul. Bagaimana mungkin saya tega melihat engkau menderita kesakitan begitu? Aku tidak tahan melihat engkau kesakitan, sakit luar biasa." Dan beliau mengatakan, alangkah sakitnya sakaratul maut ini. Alangkah sakitnya sakaratul maut ini. Tapi kalaulah kesakitan sakaratul maut umatku ini nanti akan terjadi, bisa dikumpulkan saja dengan sakitku sehari ini, biar umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Sekiranya boleh, biarkan sakit itu saya saja yang menanggung. Bayangkan, Pak. Ada enggak suami yang melihat istrinya sakaratul maut kemudian, biar sakit sakaratul mautnya buat saya saja? Atau istri yang mengatakan, biar sakaratul maut sakitnya buat saya saja? Enggak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada umatnya. Sama dengan ibu kepada anak. Sama ibu kepada anak. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Umati, mudah-mudahan umatnya tidak merasakan sakit seperti aku. Itu baru dua alasan. Tentu masih banyak alasan-alasan yang lain. Ya, tapi tidak ada pertanyaan juga di sini. Cinta kepada Rasul hanya zahirnya saja. Kenapa? Ya itu persoalannya di situ tadi. Kita belum tahu persis kayak apa Rasulullah. Itu soalnya. Ya kan? Masya Allah, saudara hadirin rahimakumullah. Nanti akan saya ceritakan lagi bagaimana cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Pemirsa, sungguh suatu uraian yang sangat menarik dengan penuh penghayatan penjelasan cinta Rasul oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jauhari. Pemirsa, perbincangan yang menarik ini nanti akan kami lanjutkan dan kami ingin memberikan kesempatan pemirsa untuk menikmati alunan lagu Rindu Rasul. Kalau rindu Ramadan setahun sekali, maka rindu Rasul seharusnya lah setiap saat dan teraplikasi dalam ibadah kita. Mari kita simak Rindu Rasul yang dilakukan pertama kali oleh Bimbo dan kini dinyanyikan oleh Eren Surbakti. Tafadol, tafadoli. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara DAI, Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, kami informasikan bahwa tema pagi hari ini adalah tema yang menarik bagi Anda yang bergabung, yaitu Cinta Rasul. Subhanallah, tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh akhuna narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Jauhari MSI, beliau sebagai Direktur Ditjen Bimas Islam atau Penais Terang Agama Islam Departemen Agama. Baik pemirsa, karena pagi hari ini kami kehadiran para peserta-peserta, yaitu peserta pemilihan penyuluh agama tauladan tingkat nasional terdiri dari 33 provinsi yang hadir di studio TVRI, kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali berdialog bersama narasumber kita. Silakan Bapak-Bapak, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari Provinsi DKI Jakarta. Tadi di awal kita dibacakan ayat Quran dari surah Al-Fatihah ayat 28-29. Yang menarik pada ayat 29 kaitan dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar rahamau bainah malayah. Ada yang saya garis bawahi kaitan dengan ini merupakan karakteristik daripada umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah asyidda alal kufar, tegas atau keras terhadap orang-orang kafir, kaitan dengan maraknya aksi terorisme di Indonesia, hubungannya dengan terjadinya beberapa bom dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon kepada Ustadz untuk kiranya bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan asyidda alal kufar, apakah ada korelasinya dengan makna jihad dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik sekali Ustaz Salahuddin. Selanjutnya setelah Ustaz Salahuddin, silakan. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Nama saya Dr. Andus Sajuram Selara, putusan dari Provinsi Sumatera Utara Medan. Tadi Pak narasumber membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karenanya Pak Ustaz, kami ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah konkret untuk membangun satu keteladanan, karena kami melihat di tengah-tengah masyarakat bahwa salah satu buah reformasi yang kurang menguntungkan bagi telah munculnya banyak kemunafikan. Ya. Untuk itu, bagaimana agar para elit politik misalnya, atau mungkin anggota DPR, atau mungkin yang lain-lain, jangan hanya studi banding ke luar negeri, tapi studi bandinglah kepada kita ladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini barangkali Pak Ustaz boleh bertanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, baik sekali. Setelah Pak Romsil Harap dari Medan, silakan yang di belakang. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri Lubis dari Parung, Bogor. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu daripada hadis Nabi yang berbunyi man la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh antara kamu minum berdiri ataupun termasuk juga makan berdiri. Yang kami maksudkan di sini Bapak Ustaz, apakah umat muslimin yang pada saat ini sudah jarang mengindahkan sunnah Rasulullah termasuk daripada hadis tadi, itu tidak tergolong orang-orang umat yang cinta kepada Rasul? Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah yang berbunyi an-nikahu sunnati man la yatba' bi sunnati falaysa minni. Pertanyaan kami, apakah orang-orang yang saat ini tergolong orang-orang Islam ataupun tidak Islam yang belum juga menikah sampai tua, itu masih juga termasuk cinta kepada Rasul? Iya, baik. Dan yang ketiga, cukup Ustaz ya, dua saja. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Subhanallah, ini luar biasa, dua hadis. Yang selanjutnya setelah Pak Saifuddin, silakan. Terima kasih. Ya, tolong berdiri yang di belakang ya. Rahman Uriansah dari Kalimantan Timur. Ya. Yang saya ingin tanyakan, saat ini kita mengalami penurunan atau degradasi kecintaan kepada Rasulullah. Kita melihat anak-anak remaja kita ini lebih mengidolakan artis ketimbang Rasulullah. Pada saat Michael Jackson meninggal dunia, itu banyak sekali orang-orang yang hanya mendengar lagunya saja jadi histeris. Sementara kita dengan Rasulullah, pada saat Rasulullah digambar wajahnya, kemudian dicaci maki atau dihina, kita tenang-tenang saja. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kiat kita supaya bisa menanamkan kecintaan yang maksimal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Subhanallah, luar biasa para penanya, tetapi tidak mengulangi malah semakin memperkaya. Ini kalau dijawab jadi sebuah buku, Ustaz, ya. Tapi kita beri kesempatan lagi Ustaz, seorang lagi di dekat depan, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Kami Ahmad Nasyutin, penyuluh dari Jawa Tengah. Ya. Berkait dengan tema yang dibicarakan pada kesempatan pagi hari ini, ada disinyalir sebuah penelitian bahwa 83% akhlak manusia itu dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, dan 11% dari apa yang ia dengar, dan 6% stimulan lainnya. penelitian ini barangkali bisa direlevansikan dengan persoalan bagaimana mengalamkan cinta kasih terhadap Rasul. Karena sekarang yang marah cukup orang pandai memberi contoh tapi tidak bisa menjadikan dirinya sebagai contoh layaknya Rasul itu. Barangkali mungkin ada solusi lain ini, Susan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik, Tafadol, Ustaz. Iya. Wah, ini luar biasa nih pertanyaan. Wah, namanya juga penyuluh teladan seluruh Indonesia ya. Iya. Tapi oke, kalau satu persatu nanti waktu kita habis. Ya. Saya akan bicara lagi tentang bagaimana sih kita bisa meneladani. Mm-hmm. Tadi disebutkan yang terakhir 87% dengan melihat. Yang dilihat. Mm-hmm. Dia lihat itu bisa dilihat dalam konkret secara fisik, bisa juga dilihat dalam pikiran. Mm-hmm. Nah, kita upayakan bisa melihat Rasul dengan pikiran kita. Mm-hmm. Antara lain dengan bagaimana Rasul sendiri memberikan teladan kepada kita. Jadi saya pikir Pak, jangan susah-susah saat sekarang ini kita mencari teladan siapa. Enggak, itu enggak usah susah-susah. Mencari teladanlah kepada Rasul dengan membaca hadis-hadisnya, membaca riwayatnya secara teliti. Salah satunya di antaranya misalnya begini Pak. Karena kalau kita sudah cinta, pasti akan ikut dengan perilaku Rasul. Ini akan saya sebutkan lagi nih. Para filosof cinta mengatakan begini. Kalau cinta, itu akan menjadikan masuknya sifat-sifat kekasih ke sifat orang yang mencintai. Wah, ya kan? Kalau cinta kita kepada Rasul, kita juga akan masuk. Sifat-sifat Rasul akan masuk pada kita. Karena otomatis kita akan larut menyatu dengan sifat-sifat beliau. Kemudian filosof yang lain mengatakan, Abdullah Al-Kursi mengatakan, engkau menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang engkau cintai. Wah, mutlak. Tidak ada pilihan lagi. Pokoknya ikut dengan orang yang kita cintai. Kalau yang dicintai Rasul, tentu perilaku kita akan sesuai dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghindari kelalaian dalam keadaan bagaimanapun. Ini merupakan perkataan An-Nasr al-Abadi. Wes pokoknya yang kata Rasul tidak boleh ini, pasti ditinggalkan. Yang dilakukan oleh Rasul begini, pasti dilakukan. Itu kalau sudah ada rasa cinta. Nah, oleh karena itu ada satu lagi riwayat yang luar biasa ini yang saya ingin sampaikan. Masya Allah. Pada waktu saya membaca hadis la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi hatta la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi walidayhi wan nasi ajma'in. Pada waktu saya membaca hadis itu mengartikannya susah Pak. Bagaimana kita harus lebih cinta kepada Rasul ketimbang kepada anak kita? Bagaimana kita harus cinta kepada Rasul lebih ketimbang kepada kedua orang kita? Bagaimana mungkin kita akan lebih cinta kepada Rasul ketimbang kekasih dan istri kita? Ternyata dalam hadis lain kita temukan tadi. Di samping tadi hadis yang mengatakan bagaimana Rasul cinta kepada kita, juga di akhirat nanti Pak, Masya Allah, Rasul masih membuktikan kecintaannya kepada umatnya sampai di akhirat. Saya bahas sebuah hadis ini, sebagian akan saya bacakan. Kama jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Beliau sendiri yang mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Dalam hadis lain ditambah wala fakhru, bukannya saya sedang sombong. Nah, itu ya. Bukan saya sedang wala fakhru. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hadis lain, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Hal tadruna mimma dzaka? Apa yang terjadi pada waktu itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia pada waktu itu dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di dalam tempat yang satu tempat. Yang itu yang biasa kita sebut padang mahsyar. Nah, di situ disebutkan masyaallah. Wa tadnu minhum asy-syamsu fa yablughu an-nas min al-ghami wal karb ma la yatiquna wa la yahtamilun. Manusia pada waktu itu dalam kondisi yang sangat susah, berat, menanggung derita. Matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala. Saudara hadirin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Pada waktu itu manusia gelisah, tiada tara, tidak tahan mereka itu menghadapi kondisi macam itu. Sehingga di antara mereka ada yang teriak, bagaimana ini kita begini terus? Kalau kita mau diadili, segera adili. Persoalan apakah nanti masuk surga atau masuk neraka, enggak ada persoalan. Yang penting kondisi ini harus segera berakhir. Bagaimana? Bagaimana? Manusia bicara satu dengan yang lain, akhirnya ada yang punya ide. Kalau begitu kita harus minta tolong pada seseorang yang bisa menghadap Allah agar supaya nasib kita ini segera diselesaikan. Dibentuk tim, wah tim ini diketuai oleh siapa begitu nanti? Saya tidak tahu apakah penyuluh teladan ini ada yang jadi anggota tim untuk menghadap seseorang untuk minta tolong kepada Allah. Dibentuk tim, Pak. Dibentuk tim. Kalau begitu, salah satu di antara tim mengatakan, kita mesti harus menghadap kepada bapak kita, yaitu Nabi Adam. Wah, begitu. Setuju. Berangkat menghadap mencari Nabi Adam. Ketemu dengan Nabi Adam, mengatakan, ya Adam, anta abul basar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih. Engkau diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Wa nuha fika min ruhihi, dan ditiup dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau sebagai bapak kami, kita ini sedang dalam kondisi semacam ini, tolong dong segera usulkan kepada Allah agar supaya nasib kita ini segera selesai. Bagaimana? Nabi Adam terperangah pada waktu itu mendapatkan permintaan dari anak cucunya. Tapi Nabi Adam tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan, Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf cucu-cucuku. Dulu saya pernah bersalah, suatu kesalahan yang teramat sangat besar. Kita tahu semua apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Oleh karena itu saya tidak ada keberanian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, diri sendiri saja, urus sendiri. Kalau kalian masih penasaran, tolong cari pertolongan kepada nabi lain. Silakan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh. Nah, saya delegasi ini kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan yang sama. Kata Nabi Nuh, silakan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan yang sama, kami tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala karena dulu saya pernah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyuruh, kalian semua tidak, silakan datang kepada Nabi Musa. Delegasi ini mengatakan, ya Musa, anta kalamullah. Engkau adalah orang yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba dong, silakan, bagaimana kita ini? Kata Nabi Musa, saya dulu pernah membuat kesalahan di mana Allah begitu murka kepada saya. Oleh karena itu saya enggak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyarankan, temui Nabi Isa. Datang delegasi mengatakan, Isa, engkau adalah ruhullah. Engkau dulu pernah bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sakit. Coba pada hari ini tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib kita ini semua. Nabi Isa menjawab, saya tidak mempunyai keberanian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nafsi-nafsi, dewek-dewek saja, silakan. Sampean monggo arep ngendi, minta pertolongan kepada yang lain. Dan pada waktu itu beliau mengatakan, coba kalian minta tolong kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian minta tolong kepada Nabi Muhammad. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini kemudian mencari Nabi Muhammad. Dan pada waktu ketemu dengan beliau, beliau Nabi Muhammad sedang menolong manusia-manusia yang ada di sekitar, tidak sedang duduk. Delegasi ini mengatakan, ya Rasulullah wa ya Habiballah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, kami datang kepada engkau untuk minta bantuan. Bagaimana nasib kami ini? Apakah mau dibiarkan begini saja? Baginda Rasul dengan tanggap cepat menjawab, ya, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, baginda Rasul berangkat, kemudian sujud di bawah ars, sajdatan thayyibatan, dengan sujud yang panjang. Beberapa saat kemudian Allah memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini kekasihku yang sedang minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya Muhammad, cukup sujudmu. Irfa ra'sak, sa'tufa. Angkat kepalamu, minta, pasti akan aku beri. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu beliau mengangkat kepala, bukan siapa-siapa yang disebut, bukan Fatimah Zahra anaknya, bukan Aisyah istrinya, tapi yang disebutkan adalah, yang disebut adalah umatku ya Allah. Mereka sudah susah dan payah. Oleh karena itu, segera ajil hisabahum. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, beres. Apa yang kamu minta? Ditawari beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu akan saya perkenankan separuh umatmu masuk ke dalam surga, yadkhulul jannata bighairi hisab, atau kamu milih memberikan syafaat? Dalam hadis lain menyebutkan fahtartu syafa'ata, saya memilih untuk bisa memberikan syafaat karena bahwa syafa'ah a'ammu wa adzam, memberikan syafaat lebih umum dan lebih besar. Subhanallah. Karena itulah kemudian fayadkhuluna ba'dum min ummati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila jannah, separuh masuk surga bi ghairi hisab, wa yadkhuluna jannata ba'da ay yuhasabuna hisaban yasira. Sebagiannya masuk surga setelah dihisab dengan hisab yang ringan. Wa ba'dahum yadkhuluna jannata bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya masuk surga karena syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi orang mendapatkan syafaat, termasuk bapak-bapak kita, emak kita, anak kita, cucu kita, pantas kalau kita harus lebih cinta kepada Rasul lebih daripada cinta kepada anak-anak dan bapak kita. Ya, karena mereka juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Subhanallah. Oleh karena itu harus berbahagia. Bagaimana mungkin kita tidak cinta Rasul? Rasul saja cintanya kayak gitu kepada kita. Luar biasa kan? Ya, saudaraku yang berbahagia, ada kisah Mukasah pada waktu itu. Pada saat baginda Rasul beberapa minggu akan meninggal dunia, mengumpulkan sahabatnya, saudara-saudaraku, kata beliau, kalian adalah sahabat-sahabatku, saya adalah nabi kalian, pemimpin kalian, ada juga menantu kalian, mertua kalian, dan teman main kalian. Selama bergaul barangkali ada pernah kesalahan yang pernah aku lakukan terhadap kalian. Silakan pada hari ini kalian membalas mengkisos kepada saya. Satu kali ucapkan tidak ada sahabat yang berani memberikan komentar. Kedua kali tidak ada juga. Yang ketiga kali Rasul menekankan, kalau kesalahan yang pernah aku lakukan terhadap kalian tidak dikisos hari ini, saya akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan saya itu akan merasa malu. Oleh karena itu kalian silakan mengkisos saya pada hari ini juga. Saudara rahimakumullah, setelah yang ketiga baru Ukasah berani tampil. Ya Rasulullah, dulu saya pernah tersakiti dengan engkau. Saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak. Sambuk yang engkau pegang di medan peperangan pada waktu itu dilecutkan ke unta yang engkau naiki. Tapi ternyata cambuk itu sebelumnya melecut tubuhku. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengkisah. Saudara hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, karena waktunya ini tinggal berapa menit lagi? Tinggal satu menit. Oke. Singkat cerita, hadirin sekalian berbahagia. Baginda Rasul, silakan kalau engkau akan mengkisah. Sahabat semua menentang supaya jangan mengkisah. Ente macam-macam aja Ukasah. Persoalan gini aja. Tapi kata baginda Rasul, wahai sahabat-sahabatku kalian, Allah sudah tahu akan posisi kalian masing-masing. Silakan biar kasih Ukasah. Hadir rahimakumullah, singkat kata Ukasah memegang cambuk yang sudah diambil oleh Bila. Cambuk dipegang oleh Ukasah. Ukasah masih rewel. Ya Rasul, pada waktu cambuk ini mengenai tubuhku, tidak ada segelai benang pun yang ada di tubuh. Oleh karena itu mohon dengan hormat, buka baju Anda. Masya Allah, Ukasah. Ya. Dibuka baju-baju Rasul dengan rela. Dan beliau tetap tersenyum. Ya. Beliau tetap tersenyum. Oke Ukasah, kalau kamu mau begitu silakan. Ini ceritanya sebetulnya agak panjang tapi saya singkat saja. Baik. Kemudian hari sekian berbahagia, baju Rasul dibuka. Begitu dibuka baju Rasul, Masya Allah, kulitnya putih bersih, dadanya bidang, luar biasa. Diceritakan baginda Rasul itu kalau ada matahari berrendingan dengan beliau, matahari itu kalah. Bulan juga demikian. Luar biasa. Baik. Begitu dibuka bajunya hadirin rahimakumullah. Ya. Singkat. Sahabat ini Ukasah sudah menangis. Pesawat yang lain mau dilecutkan, ternyata dilempar itu cambuk, dan kemudian baginda Rasul maju. Subhanallah. Baginda Rasul diam di situ, Ukasah maju meloncat menciumi Rasulullah. Subhanallah. Dan itulah pemirsa keteladanan Rasulullah sebagai jawaban dari pertanyaan Pak Ramsil Harap dari Medan. Mudah-mudahan keteladanan tadi, kalimat terakhir itu nutup ya. Subhanallah pemirsa, demikianlah sebuah huraian yang menarik tentang cinta Rasul yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Randas Haji Ahmad Johari MSI. Insyaallah kita akan bertemu dalam tema yang selanjutnya juga oleh narasumber yang sama. Pemirsa, demikianlah perbincangan dan saya selaku pembawa acara Sunandar Ibnu Nur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya mewakili kerabat kerja, alaikum billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan Surgamu, disampaikan oleh Eren Surbakti, dinyanyikan oleh Eren Surbakti, dan lagu ini awalnya dipaparkan oleh grup Lian Ungu. Baik, mari kita simak.